Boleh, Om. Lagu apa, Mbak? Lagu pertemuan. Pertemuan, Om. Tepuk tangan dulu untuk kedua mempelai. Rara mewakil ke Mbak Raju. Thank you. Sekali berpisah, tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Oh,